بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih pada hadis yang ke-29, hadis dari Abu Zaid Usamah ibn Zaid ibn Al-Harithah ibn Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi seorang utusan dari anak perempuannya, menyampaikan bahwa anaknya akan meninggal, sudah terlihat tanda-tandanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya berkata, murha fal tasbir wa tahtasib. Kata Nabi, perintahkan dia untuk sabar dan untuk mengharapkan hisab, karena sungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula apa yang Allah beri. Maka sabarlah dan harapkan dari Allah SWT hisab. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika anaknya meminta dengan nama Allah, hendaklah engkau datang, sungguh demi Allah. Maka Rasulullah SAW pun bangkit bersama sahabat-sahabatnya, dan beliau melihat anak tersebut sudah dalam keadaan taqa'a, ini napasnya dalam keadaan sudah terlihat terputus-putus akan wafat. Maka Nabi pun berlinang air mata. Ditanya oleh para sahabatnya, ma hadha, apa ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, hadihi rahmah, ini adalah kasih sayang. Sesungguhnya Allah SWT akan menyayangi orang-orang yang penyayang. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Ikhwani fi din a'azakumullah, sudah kita sampaikan beberapa faedah yang lalu, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan takziah, dan bagaimana ucapan takziah, dan juga kita mendapatkan faedah penting tentang masalah ajal. Karena Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat kullu syai'in bimiqdar, segala sesuatu di sisi Allah sudah ada hitungannya, atau lafadznya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisinya adalah dengan ajal musamma, dengan ajal yang sudah ditentukan. Kemudian saya sampaikan kalimat idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lafaz ini keliru, artinya saya ucapkan dengan salah. Yang benar kalimatnya adalah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum, bagi setiap umat ada ajalnya, dan kalau sudah datang ajal mereka, ini waktu berakhirnya mereka, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka enggak akan bisa ditunda sedikit pun dan enggak akan bisa dimajukan. Demikian pula bahkan ada ayat yang sangat mirip dengan ucapan Rasulullah SAW tadi, ketika Rasulullah SAW menyatakan innalillahi ma'ata walillahi ma'akhad wa kullu syai'in bi ajalin musamma. kalimat Nabi SAW kullu syai'in indahu bi ajalin musamma sangat miripnya dengan ayat yang ada dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Segala sesuatu yang ada di sisinya atau di sisi Allah akan ada ukuran-ukurannya. Miqdar adalah ukuran atau batas-batas. Maka enggak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal hanya Allah dzul jalali wal ikram. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati wahai Rasul dan mereka pun akan mati. Juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang kematian bahwasanya al-jin wal insu yamutun. Jin dan manusia juga mati. Artinya setiap yang hidup pasti akan mati. Ini juga faedah penting yang belum kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Ikhwan fillah a'azakumullah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah demikian keadaannya, sesungguhnya bukan berita yang mengejutkan, bukan berita yang aneh kalau si fulan meninggal, si fulan wafat. Mengapa? Karena setiap orang pasti akan wafat. Sehingga Rasulullah SAW tadinya bahkan hanya berkata murha wal tahtasib. Perintahkan dia suruh sabar. Perintahkan dia suruh. Hanya mengatakan seperti itu, tidak bangun dari duduknya. Tetapi utusan tadi kembali dan menyatakan bahwa ana meminta agar engkau mendatanginya, bahkan dengan bersumpah dengan nama Allah, memohon agar engkau datang. Baru kemudian Rasulullah SAW bangkit menemuinya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, juga beberapa ulama ketika sedang mengajar kemudian datang orang membisiki sesuatu di telinganya, kemudian dia mengangguk, dia melanjutkan kajiannya sampai selesai, kemudian dia pulang. Ternyata yang dibisikkan telinganya adalah anakmu telah meninggal. Reaksinya barakallahu fihi tidak menghentikan kajiannya sampai selesai, kemudian kembali. Baru kemudian dia selayaknya seorang ayah tentunya sedih. Tetapi barakallahu fikum, kesedihan itu bisa diimbangi dengan menerima takdir yang sudah Allah takdirkan dan sudah mendengar sekian banyak ayat yang menyatakan kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, atau ayat Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, atau dia juga sudah hafal ayat Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ikhwani fillah a'azzakumullah, sesungguhnya inilah lafaz yang langsung diriwayatkan dari Nabi SAW, lafaz ta'ziyah, yaitu kalimat yang disebutkan dalam hadis ini, sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menganggap bahwa lafaz ini lebih afdal daripada lafaz-lafaz yang lain. Walaupun sungguhnya lafaz-lafaz yang lain kalau isinya adalah mendorong orang yang terkena musibah untuk sabar, menghiburnya, meringankan bebannya dengan berita-berita gembira tentang akhirat dan pahala, maka itu adalah takziah. Maka apakah ungkapannya ungkapan dari kita sendiri dengan kalimat-kalimat bahasa Indonesia misalnya, sabar ya nak, gini-gini, atau sabar ya pak, sekilas akhiri, tidak mengapa. Karena itu adalah fungsinya adalah ta'ziyah. Tetapi lafaz yang paling afdal kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah kalimat Rasulullah SAW yang ada dalam hadis ini yang muttafaq alaih riwayatnya, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Atau kalau tidak hafal maka tidak mengapa dengan maknanya, sesungguhnya semua milik Allah. Apa yang Allah berikan juga milik Allah, apa yang Allah ambil juga milik Allah. Segala sesuatu sudah ada ajalnya. Maka sabarlah dan mengharaplah dari Allah SWT pahala atas kesabaran tersebut. Ini adalah lafaz yang paling afdal di antara lafaz-lafaz yang lain. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Demikian ikhwan fillah azakumullah yang bisa saya tambahkan. Karena kalau kita masuk kepada hadis berikutnya, hadisnya agak panjang, sedangkan kita mungkin besok akan libur atau beberapa hari akan libur kajian paginya. Maka kalau masuk ke dalam lautan ini saya khawatir tidak akan bisa menyelesaikannya, karena ada dua halaman lebih ya, hadisnya. Insya Allah kita akan bacakan pada kesempatan berikutnya setelah Idul Adha bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, muslimin, demikian tadi telah kita bersama. Dan jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan tausiah dan kajian Islam yang sangat penting untuk kita semuanya tentang kesabaran. Baik, muslimin, kita akan bacakan pertanyaan Anda. Yang pertama, bismillah, semoga Allah, semoga Ustaz dalam nur Allah Ta'ala. Dan saya ingin bertanya Ustaz, apakah bagi orang yang berkurban, bagi orang yang berkurban disunahkan berbuka dengan kurbannya? Dan bila hari raya jatuh pada hari Jumat, apakah kita sholat Jumat atau dulu saja? Jazakumullah khairan. Saya tidak tahu tentang berbuka dengan kurbannya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang saya tahu bahwasannya dia tidak makan sebelum sholat Id. Setelah sholat Id, maka tidak mengapa dia untuk makan. Saya khawatir kalau kurbannya dipotongnya di hari kedua, maka dia akan puasa sehari 24 jam. Wallahu ta'ala alam. Yang saya tahu adalah sampai dikerjakannya sholat Id. Wallahu ta'ala alam. Tetapi memang disunnahkan bagi setiap yang berkurban untuk memakan daging kurbannya sendiri. Disunnahkan untuk mencicip daging yang dia kurbankan. Barakallahu fikum. Kalau hari raya jatuh pada hari Jumat, maka kita sholat Id pada pagi harinya, dan pada siang harinya Rasulullah SAW membebaskan faman syaa falyujammi', barang siapa yang suka silakan mengadakan Jumat, dan barang siapa yang suka untuk tidak melaksanakan Jumat. Baik, ini hukumnya. Tetapi kata para ulama, masjid-masjid seharusnya ada salat Jumat. Karena kalau orang-orang ingin salat Jumat ke masjid, kalau enggak ada khutbah Jumat, berarti dia enggak bisa melakukan apa yang kata yang diucapkan oleh Nabi SAW, silakan salat Jumat. Maka barakallahu fikum, imam, khatib dan sebagainya tetap mengadakan Jumat. Maka kaum muslimin yang mau datang salat Jumat silakan, yang tidak silakan. Begitu, wallahu ta'ala alam. Kemudian seorang istri ingin berkurban, tetapi uang untuk membeli kambingnya minta dari suami. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Istri ingin berkurban, tapi uang yang untuk beli kambingnya minta dari suami. Kalau suami kasih, berarti suami berkurban memberikan pada istrinya. Nah, satu kambing seorang laki-laki menyembelihnya untuk satu keluarga, sehingga sesungguhnya cukup suaminya ketika berkurban. Tapi tidak mengapa kalau kemudian dia menginginkan atas nama istrinya. Al-muhim, sesungguhnya secara makna tetap suaminya, karena yang berkurban hartanya adalah suaminya yang memberikannya. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin bertanya, bagaimanakah agar supaya niat kita tidak berubah-ubah, karena niat saya sering berubah-ubah. Jazakallahu khairan. Semua orang mengalami hal yang sama. Barakallahu fikum. Wa ahukum ayuban. Saya juga merasakan kadang-kadang berubah-ubah. Oleh karena itulah, maka Rasulullah SAW menasehatkan, kalau kita meniatkan perkara yang baik, segerakan. Khawatir kalau tidak segerakan akan berubah nanti, akan ada sesuatu yang tidak diduga yang akhirnya gak jadi berbuat baik. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk bersegera berbuat baik. Badiru bil a'mal, badiru bil a'mali fitnan. Hendaklah kalian bersegera untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kadang-kadang manusia demikian. Hati dinamakan al-qalbu dengan qaf, lam dan ba, karena dia yataqallab, yataqallab itu berbolak-balik. Bahkan dalam riwayat disebut kalau Nabi SAW kal mirjal, seperti air yang mendidih, bergejolak hati itu. Sehingga barakallahu fikum, hati ini selalu dibolak-balikkan. Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan oleh Nabi SAW bahwa qulub baina asba'aini min asabi' ar-rahman yuqallibuhu kaifa yasha, bahwa hati ini dibolak-balikkan oleh Allah sekehendaknya. Sehingga ketika kita melihat ada kesempatan untuk berbuat baik, dalam keadaan ada niat yang baik, ada sesuatu yang dipakai untuk kebaikan, maka segerakan. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah fidyah boleh digantikan dengan bahan makanan pokok dan waktunya boleh di luar bulan Ramadan? Dan jika kita diberi fidyah oleh orang lain, apakah boleh memakannya? Jazakumullah khairan. Boleh digantikan dengan bahan makan pokok, dan itu bukan kiasan. Karena Nabi SAW di antara hadis-hadisnya menyebutkan dengan qutu yaumih. Qut adalah makanan pokok. Sehingga kita mengeluarkan zakatnya dengan beras, itu bukan kias terhadap gandum. Kan sebagian orang mengatakan ini kias terhadap gandum. Bahkan dijadikan dalam fikih sebagai contoh-contoh kias adalah ketika kita mengeluarkan zakatnya dengan beras, padahal dalam hadis tidak ada beras, adanya gandum, terigu dan sejenisnya. Baik. Kata para ulama yang lain menyatakan bahwa ini bukan kias, karena Nabi menyatakan qutu yaumih, bahan makanan pokoknya. Maka secara nassan sharihan disebutkan bahan makan pokok, sehingga boleh dengan gandum, boleh dengan terigu, boleh dengan kismis, boleh dengan bur, boleh dengan syair, boleh dengan beras, boleh dengan yang lainnya. Barakallahu fikum, kalau itu adalah memang bahan makan pokok yang awet. Kenapa saya katakan yang awet? Karena biji-bijian tadi adalah sesuatu yang awet, bisa disimpan. Tetapi kalau tidak bisa disimpan, itu nanti akan rusak dalam waktu yang tidak lama, akhirnya belum sempat sampai atau belum sempat dimakan akan rusak. Barakallahu fikum. Dan jika kita diberi fidyah, apakah boleh memakannya, Ustaz? Sebentar, berarti ini kita ada kekeliruan tadi. Saya kira zakat fitrah. Karena disebutnya Ramadan tadi. Fidyah ya? Ya, fidyah. Fidyah itu berbeda. Fidyah itu adalah memberikan makan pada fakir miskin. Fi kulli yaumin miskinan, kata Nabi. Setiap orang diberi satu kali atau satu hari makan. Fi kulli yaumin miskinan, setiap harinya memberi makan satu orang miskin. Sehingga berikan pada mereka apa yang mereka biasa makan, atau berikan makanan yang seperti kamu biasa makan. Ini ukurannya yang biasa kamu makan. Kamu makan seperti apa, lauknya apa, bahan pokoknya apa, berikan itu. Itu hukum asalnya. Tetapi boleh juga memberikan satu so' dari apa yang disebutkan tadi seperti zakat fitrah. Berikan beras, memberikan makanan pokok, boleh. Saya lupa satu so' atau setengah so', wallahu ta'ala alam. Yang jelas bisa diganti dengan bahan makan pokok tadi. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah boleh seorang berpuasa, baik puasa sunnah yang ditekankan ataupun tidak gitu, puasa sunnah, tapi tanpa melakukan sahur dulu? Jazakallahu khairan. Puasanya tetap sah, tetapi sahur itu sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah, karena sungguhnya pada sahur itu ada barakah. Itu bukan hanya Ramadan saja, pokoknya ketika kalian berpuasa, makan sahurlah, karena itu adalah barakah. Barakallahu fikum. Kalau engkau tidak sahur, ya sah, puasanya sah. Tetapi engkau tidak mendapatkan pahala sahur tadi, tidak menghidupkan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bagaimanakah seseorang yang menjual pakaian wanita yang seperti daster, singlet dan lain-lain, yang apa dijual untuk masyarakat Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Yang jelas kaum muslimin, kaum muslimat, mereka juga membutuhkan hal-hal tersebut, sehingga tidak ada larangan untuk menjualnya. Hanya saja ketika ada kekhawatiran, kalau sang pembeli ini memakainya untuk di luar, apakah kita terbawa dosanya atau tidak? Inilah yang jadi masalah. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya berpendapat hendaklah engkau memberikan satu bara'ah. Bara'ah itu berlepas dirian. Saya berlepas diri dari mereka yang menyalahinya. Sehingga saya tulis di dagangan saya tulis di toko saya tulis sebagai nasihat dan sebagai pernyataan bara'ah, pernyataan berlepas diri. Pakaian untuk di rumah. Baik, pakaian untuk di rumah ataupun di luar hendaklah memakai hijab. Atau dengan tulisan jangan dipakai untuk keluar rumah. Pakailah hijab. Kalimat itu harus menjadi apa? Brand ya, kayak semacam iklannya gitu, di mana-mana tertulis kalimat itu. Jangan dipakai untuk keluar rumah, pakailah hijab. Ringkas dua kalimat saja. Artinya kalau keluar rumah pakai hijab, jangan pakai daster. Jangan pakai pakaian kaos-kaos yang demikian itu untuk di rumahnya, untuk depan suamimu. Barakallahu fikum. Sehingga tetap saja akhwat kaum muslimin yang memakai hijab bisa membeli barang-barang tadi untuk di rumahnya. Dan orang-orang yang awam ketika membaca hal tersebut mendapatkan satu ilmu dan nasihat, yaitu bahwa ini pakaian untuk di rumah, bukan untuk keluar. Kalau keluar pakai hijab. Yang ketiga, dia juga mendapatkan satu bara'ah. Ya Allah, aku sudah katakan pada mereka, kalau mereka melanggarnya itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Itu makna bara'ah, berlepas diri. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, ada seseorang ingin menikah dan ada orang tua yang selalu menghitung weton itu. Dan bagaimanakah cara menasihati orang tua itu agar bisa tersadarkan? Nasihatilah. Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini saya paling bingung pertanyaannya. Bagaimana cara menasihati? Ya, nasihati dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan dalil-dalil. Barakallahu fikum. Kalau mau cari dalilnya di dalam kitab-kitab tauhid tentang masalah biasanya ya, masuknya di dalam bab tentang masalah sial, anggapan sial, atau dengan kata lain tatayur, yang ada dalam kitab bahasa Arab biasanya tertulis bab tatayur. Tatayur itu anggapan sial pada sesuatu. Di sana banyak sekali riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh kita menganggap sial pada satu hari tertentu atau tanggal tertentu atau bulan tertentu. Tidak boleh menganggap sial pada bulan Safar, tidak boleh menganggap jelek pada bulan pada hari Kamis, tidak boleh menganggap sial pada tanggal 13 atau nomor 13. Tidak boleh. Semuanya dengan takdir Allah Taala. Kalau Allah menakdirkan maka terjadi, kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Apakah di tanggal 13 ataupun 14 ataupun 15 ataupun 1 2 3? Kalau Allah takdirkan akan terjadi musibah, terjadi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, ya tidak terjadi. Demikian pula pada bulan Safar, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kalau Allah takdirkan, terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak terjadi. Tidak berkait dengan bulan tertentu, tidak berkait dengan tanggal tertentu, tidak berkait dengan tempat tertentu. Sehingga primbon-primbon tadi atau weton dan sebagainya tidak ada perlunya sama sekali. Tidak ada perlunya sama sekali. Barakallahu fikum. Nasihatilah dari bab-bab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami semua tadi telah kita ikuti tausiah dan sekaligus tanya jawab bersama beliau Ustaz Muhammad bin Umar Syed Hutatama. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan insyaallah kajian ini akan diliburkan beberapa hari, sekurang lebih 3 hari Ustaz ya. Insyaallah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada bab berikutnya insyaallah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.